Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam Quranul Karim banyak terdapat padanya durusun wa ibar, pelajaran penting, ibrah yang sangat berguna dalam kehidupan seorang mukmin. Di antara ibrah-ibrah tersebut yang Allah sebutkan dalam Quran, antara lain ketika Nabiullah Musa alaihi salam, yang termasuk salah satu dari ulul azmi minar rusul, berkata terkait saudaranya Nabi Harun alaihi salam, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun beliau lebih fasih bahasanya daripada aku. Di sisi lain, syaitanur rajim, iblis la'anahullah, berkata terkait Nabiullah Adam alaihi salam, qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik darinya, dari Adam, karena engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Dua ayat ini yang tentunya saling bertolak belakang memberi pelajaran kepada kita bahwa mau mengakui kelebihan yang dimiliki orang lain, mau memahami, menerima keutamaan yang ada pada orang lain dan itu tidak dia miliki, menjadi akhlak para anbiya alaihimussalam. Sifat mulia yang dicontohkan oleh para rasul dan Nabi Allah alaihimussalam. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Sebaliknya, mengingkari keunggulan orang lain, menolak dan mengingkari bahwa yang selain dirinya punya keutamaan lebih darinya adalah akhlak iblis, sifat syaitan. Padahal Adam lebih mulia dari syaitan, namun tetap dia katakan ana khairun minhu, aku lebih baik tetap darinya. Maka seorang mukmin tentu berusaha untuk meniru akhlak para nabi dan menjauh dari akhlak-akhlak sifat syaitan rajim. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang nabinya Hud alaihi salam bersama kaumnya. Ketika kaum Nabi Hud berkata kepadanya, menolak dan mengingkari dakwah beliau, biasa musuh-musuh dakwah bisanya hanya mencela, mencerca, fitnah dan kedustaan. Maka mereka katakan kepada Nabi Hud, inna lanaraka fi safaha, wahai Hud, kami melihatmu orang yang bodoh, sevi. Kamu itu orang tolol, wahai Hud. Begitu ucapan kaumnya kepada Nabi Hud. padahal beliau nabi yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Namun ibrah pelajaran bagi kita, lihat jawaban Nabi Hud alaihi salam, nabi yang terbimbing dengan wahyu Allah. Qala ya qaumi laisa bi safaha walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, aku ini bukan orang bodoh, bukan orang tolol, tapi aku nabi, rasul yang diutus oleh Rabbul Alamin. Akhlak yang begitu mulia, pelajaran bagi setiap mukmin. Nabi Hud tidak membalas celaan kaumnya dengan celaan serupa. Nabi Hud tidak membalas hinaan mereka dengan hinaan yang semisalnya. Tapi beliau hanya menepis tuduhan dusta, celaan, fitnah yang dituduhkan oleh kaumnya. Maka beliau ingkari, aku bukan orang bodoh, karena itu yang mereka tuduhkan. Nabi Hud tidak berkata, kalian yang bodoh. Nabi Hud tidak berkata, ya kalian orang-orang tolol. Tetapi sebatas beliau katakan, laisa bisa, aku bukan orang bodoh. Tetapi wahyu Allah berikan kepadaku, ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Mulianya akhlak dalam bimbingan syariat, begitu tingginya adab yang dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam. Dalam Quranul Karim pula Allah mengkisahkan kepada mukminin tentang anak dua nabi yang mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Perintah itu benar-benar ditaati oleh Ibrahim, dan si anak benar-benar telah ditidurkan untuk disembelih, yang kemudian diganti oleh Allah dengan domba. Ismail menuruti, mentaati perintah ayahnya untuk menyembelih dirinya. Demikian figur dan gambaran ketaatan seorang anak kepada bapaknya. Terkadang itu melebihi khayalan, padahal itu beresiko kematian, mengantarkan mati si anak. Tapi demi baktinya, ketaatannya kepada orang tuanya, dia taati. Sembelihlah aku wahai ayahanda alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, dalam keadaan beliau ingin menyelamatkan anaknya Kan'an yang berlindung di puncak gunung agar tidak terkena azab Allah, tufan, banjir, bandang yang menghancurkan, diajak selamat, diajak untuk dia hidup, tetap anaknya durhaka dan mengingkari orang tuanya, ajakan orang tuanya. Demikian figur seorang anak yang durhaka, nas'alullah al-afiyah wassalam, yang ini diajak mati berbakti kepada orang tuanya, yang ini diajak hidup selamat durhaka kepada orang tuanya. Faya subhanallah, begitulah figur anak Adam. Terkadang yang satu anak berbakti kepada orang tuanya luar biasa di atas khayalan, orang mungkin tidak percaya. Yang satu durhaka kepada orang tuanya melampaui batas. Wal ma'sum man asamahullah, yang selamat hanya yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Quranul Karim pula Allah sebutkan dunia ini ladang tempat kita beramal, berbuat, yang hasil akan kita dapati di akhirat kelak. Al-yaum, di dunia ini sekecil atom pun kebaikan yang kamu lakukan diterima oleh Allah. dilipat gandakan pahalanya, berguna untuk akhiratmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kamu berbaik, akan kamu dapati hasilnya di sisi Allah kelak di akhirat. Diterima oleh Allah sekecil apapun, sesebentar apapun kebaikan itu kamu perbuat di dunia ini, bermanfaat untukmu kelak. Namun esok di kehidupan akhirat, jangankan amalan banyak, Allah sebutkan, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Orang yang kafir dan mati dia dalam keadaan kafir, tidak akan Allah terima darinya kalaupun dia mau menebus dirinya agar selamat dari murka Allah, dari azab neraka, kalaupun dirinya ingin dia tebus dengan sebesar bumi ini emas, seandainya itu dia miliki. Seandainya dia punya sebumi ini emas, dan itu seandainya bisa dia tebuskan agar dirinya selamat, sudah tidak akan Allah terima darinya. Karena itu hari bukan kamu berbuat, bukan kamu melakukan dan mengumpulkan pundi-pundi kebaikanmu. Falyaum amalun wala hisab. Hari ini dunia tempat kamu berbuat, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Tapi esok akhirat, yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan kamu berbuat apapun. Fajtahidu fil ibadat. Bersungguh-sungguhlah, perbanyak oleh kita kebaikan dan amal saleh, karena Allah menerima dari setiap hambanya yang beribadah amal saleh dengan ikhlas padanya. Aku luma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi lijalali wajhihi wa 'azimi sultani, wassalatu wassalamu ala habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk masing-masing membantu, peduli, empati kepada saudaranya. Hajat apapun yang kamu perbantukan untuk saudaramu, maka itu baik bagimu. Allah menjanjikan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Rasulullah sebutkan, dan Allah selalu akan membantu hambanya selama hamba tersebut membantu dan peduli kepada saudaranya. Wal jazaa' min jinsil amal, balasan itu setimpal dengan amal perbuatanmu. Kamu membantu saudaramu, kamu menolong dan empati kepada mereka, maka Allah pun akan selalu membantumu. Allah pun akan selalu pasti meringankan beban dan problemmu. Allah selalu bersamamu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, menjadi salah satu sifat beliau, beliau jika membantu orang lain, saudara-saudaranya kaum muslimin, maka bersungguh-sungguh beliau membantu mereka sampai hajat mereka terlaksana dengan baik, sampai urusan mereka rampung dibantu dan diringankan oleh beliau. Oleh karena itu, beliau yakin pasti dengan itu Allah pun akan membantu dan menolong beliau sebagaimana hadis sebutkan. Dan dengan itu seorang mukmin semakin semangat dalam kebaikannya karena Allah beri dia taufik, Allah bantu, Allah beri aun. Dengan itu seorang mukmin mendapati kelapangan dalam dadanya, ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang paling sengsara, kita mendapati orang yang paling malas, orang yang paling banyak bersedih, orang yang paling sempit dadanya, orang yang paling sumpek kehidupannya, banyak problemnya adalah pemalas yang tidak mau tahu urusan saudaranya, yang tidak mau membantu hajat dan kepentingan saudaranya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Bagaimana engkau mengharap Allah membantumu? Bagaimana engkau mengharap Allah menolongmu jika dirimu sendiri tidak membantu meringankan beban dan problem saudaramu? Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, jika hari Jumat berada di salah satu dari 10 pertama Dzulhijjah, maka itu adalah hari yang paling afdol karena terkumpul padanya dua keutamaan sekaligus. Jumat itu sendiri hari mulia di sisi Allah, hari yang agung, dan 10 pertama Dzulhijjah itu juga keutamaan dan keagungan yang sangat besar di sisi Allah. Dan terkumpul di hari ini, Jumat, sekaligus dia tanggal 10 Dzulhijjah yang begitu agung dan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikrullah, ibadatullah, ketaatan kepadanya, karena itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan waktu yang kita berada padanya, banyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat khusus, karena Rasulullah sebutkan, man salla alayya wahida, man salla alayya salatan, sallallahu alayya biha ashra. Barang siapa yang sekali bersolawat kepadaku, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Solawat Allah kepadanya artinya dipuji dia oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min sharri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma wa aslih bihimul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadhiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.